namaku pintu, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas skalanya. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagalah apa saja yang penting aku senang. Aku menang, bersetan orang susah, karena aku yang penting asik.